Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Rafi'i, Ustaz Zulkifli, Pak Jagat, Ustaz Afif. Ahlan. Qala, kita lanjutin ya bacaan kita. Ini agak telat nih, jadi ngurusin urusan perut dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hay'atuha khamsata asyara syai'an. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Wa hay'atuha, dan sunnah hay'atnya salat. Ahlan, Sat Fahim. Sat Fahim ini rencananya bulan 2 itu ane udah di kampung tengah. Itu rencananya gitu. Rencananya gitu. Jadi tinggal nyari itunya doang. Nyari duitnya. Wa hay'atuha, dan sunnah hay'atnya salat. 15 syai'an, itu ada 15 perkara. 15 perkara. Jadi 15 sunnah salat. Sunnah salat hay'at itu sunnah salat yang sifatnya anjuran. Artinya tidak dirutinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu meninggalkan sunnah hay'at itu tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Beda dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yang kemarin kita bahas, duduk tahiyat awal, tasyahud awal, kemudian kunut subuh, witir, dan juga kunut nazilah, itu hukumnya sunnah ab'ad. Yang kalau ditinggalin, ia dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau ini sunnah hay'at, itu tidak dikerjakan. Tidak dianjurkan sujud sahwi gitu. Ya bedanya kenapa? Ya bedanya karena itu teriwayat dari Nabi Muhammad SAW. Yang ab'ad itu teriwayat Nabi Muhammad meninggalkan lalu diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hay'at ini kalau kita buka riwayat-riwayatnya sholatnya Nabi Muhammad SAW, itu satu riwayat Nabi Muhammad mengerjakan. Tapi riwayat lain Nabi Muhammad tidak mengerjakan. Satu riwayat Nabi Muhammad mengerjakan dengan model begini. Tapi riwayat lain mengerjakan dengan model begitu. Ah, gitu. Maka itu dikatakan sebagai sunnah hay'at. Dan Nabi Muhammad pun tidak melakukan sujud sahwi karena meninggalkan yang hay'at-hay'at ini. Jadi itu sunnah-sunnah hay'at. Nah, kalau yang jadi standar sholat itu kan rukun sholat itu hadis al-musi'u sholatuh. Hadis orang yang sholatnya salah, yang udah kita lewatin. Khamsata asyara syai'an. Ada 15 perkara ini sunnah hay'at. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami wa inda ruku'i wa raf'u minhum. Yang pertama, raf'ul yadaini, sunnah hay'at mengangkat tangan, inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu bukan sunnah, bukan rukun sholat. Rukunnya itu takbiratul ihramnya, tapi raf'ul yadaini, mengangkat tangannya, itu sunnah hay'at ternyata. Wa inda ruku'i, dan juga mengangkat tangan ketika ruku. Jadi setelah baca surat, kemudian dia takbir untuk ruku, itu sunnah hay'at. warafu minhu, dan juga ketika berdiri dari ruku i'tidal. Jadi ada tiga kondisi. Satu lagi sebenarnya ada ya, mengangkat tangan itu sunnahnya satu lagi ketika bangun dari dari tahiyat awal di rokaat ketiga. Untuk sholat-sholat yang punya rokaat lebih dari dua, bangun dari tahiyat awal itu disunahkan juga mengangkat tangan. Nanti ada, kita ketemu nanti. Raf'ul yadaini sunnatun, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Fima dzakarahu syaikhu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abi Syuja, li'annahu sahha dzalika an fi'lih, karena mengangkat tangan itu sahha, telah nyata sahih, an fi'lihi, dari pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un fi dzalika man shalla qa'ima, dan kesunahan mengangkat tangan itu, fi dzalika, dalam kesunahan mengangkat tangan itu, man shalla qa'ima, itu sama, baik orang yang sholatnya berdiri, au qa'ida, atau sholatnya duduk, au muttaji'an, atau sholatnya ber, apa namanya, ala syikihil aiman, miring di sisi kanannya. Wa sawa'un fi dzalika, baik itu sholatnya al-fardu, baik itu al-fardu ya, wa sawa'un fa dzalika al-fardu wan nafl, baik itu salatnya fardu atau juga salat nafl, wa sawa'un fi dzalika ar-rajul wal mar'ah, ar-rajula apa ar-rajulu nih, kayaknya ar-rajulu, sawa'un fi dzalika man shalla ar-rajulu aw al-mar'ah, wa sawa'un fi dzalika al-imam wal ma'mum, baik itu yang sholat laki-laki atau perempuan, atau yang sholat itu imam atau makmum. Jadi semuanya sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Karena itu mengangkat tangan sunnah, maka tidak perlu diributkan terlalu dalam. Dalam arti mengangkat tangan itu yang mana? Kalau kita, ini disebutin apa belum? Belum ya? Sahmat. Udah kan? Ya. Kalau kita kan, kalau Syafi'i kan sampai daun telinga. Jadi nanti Pak, artinya karena ini sunnah bukan rukun salat, maka tidak perlu ributnya terlalu dalam. Enggak perlu mempermasalahkan ngangkat tangan tuh sampai kuping atau sampai dada. Enggak, ngangkat tangan atau ngangkat tangan enggak ada masalah. Ngangkat tangan sampai kuping sampai dada enggak ada masalah. Yang penting yang diangkat tuh tangan sendiri gitu. Karena kalau dia angkat tangan orang lain tuh gak jadi sholat, akhirnya dia berantem gitu. Nah kadang tuh kita sering mempermasalahkan sesuatu yang tidak esensial dalam sholat itu sendiri, termasuk pembahasan tentang memberikan isyarat telunjuk yang kita udah bahas di pertemuan tentang rukun sholat, bahwa memberikan isyarat telunjuk ternyata bukan rukun sholat. Rukunnya tuh tahiyat, baca tahiyatnya. Makanya daripada ribut nunjuk kanan apa kiri, digerakin atas bawah, kapan nunjuknya, mending ngapalin tahiyat aja. At-tahiyatul mubarakat. Kan begitu. Gitu juga sama nih. Jadi mengangkat tangan itu hukumnya sunnah inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, dan juga ketika berdiri dari ruku i'tidal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hijrah MHI Mataram Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan manfaat. Wa kaifiyatur raf'i, dan caranya, kaifiyatur raf'i, dan cara ngangkat tangannya, ayyarfa'ahuma, dia ngangkat tangan kanan, tangan kiri, keduanya, bihaitsu yuhadhi atrafa asabi'ihi a'la udhunayhi, dia angkat tangannya sekiranya yuhadhi atraful asabi'ihi, dia sekiranya atraf asabi itu ujung jarinya, yuhadhi sejajar a'la udhunaihi, bagian atas kupingnya, jadi sejajar dengan bagian atas kupingnya. Ujung jarinya sejajar. Wa ibhamahuma, dan kedua jempolnya, ibham itu jempol. Wa ibhamahuma, wa ibhamahu, saya bacanya salah, wa ibhamahahu, Ini cetakan saya yang salah nih. Wa ibha muhahu. Ibham. Wa ibha mahuma iyani. Wa ibhamahuma syahmatai udhunaihi. Dan ibham itu kan jempol. Ibham. Ibhamahuma kedua jempolnya. Jadi mengangkat tangan itu bihaitsu yuhadhi atraf asabi'ihi ala a'la udhunaihi wa ibhamahuma syahmatai udhunaihi wa kafahu dan kedua telapak tangannya mankibaihi sejajar dengan mankib gitu. Jadi ujung jari sejajar dengan kuping atas, bagian kuping atas. Ini yang kalau caplang nih lumayan enak nih. Jadi agak dekat bagian kuping atas sama tangan. Kemudian ininya jempolnya syahmatai udhunai. Syahmah itu nih. Syahmah ini apa namanya? Daun telinga. Dan kafahu dua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya gitu. Sejajar tuh. Jadi kalau yang benar banget emang agak itu tuh. Kudu apa istilahnya? Kayak orang stretching, Allah sejajar gitu. Emang agak susah ya, dan kedua telapaknya itu dihadapkan ke kiblat, agak susah memang. Ibhamahu betul, ibhama berarti dia musanna, hu-nya domir kepada dia, kepada orang tersebut. Dua jempol dia begitu maksudnya. Dua jempol dia, tapi kalau ibhama huma berarti huma itu ke dua tangan. Jempol kedua tangannya. Kalau ibhamahu berarti kedua jempol dia, dia orangnya gitu. Kedua jempolnya itu di apa namanya sejajar dengan syahmatul uludaihi. Itu caranya tuh. Jadi dia ngangkat tangannya sampai sekiranya jarinya sejajar dengan a'la. Bagian atas kupingnya. Sedangkan jempolnya syahmatai udhunaihi, nyambung ke, bukan nyambung, nempel ke daun telinga, lalu telapak tangannya ini sejajar dengan pundaknya. Nah, ini agak susah ya kalau beberapa orang. Iya, ibhamahu. Kalau ibhamahu berarti tadi apa namanya? Dua jempol hu-hunya ke orang tersebut. Ibhamahu. Wahada dan ini makna qauli Syafi'i wal ashab dan inilah inti dari perkataan Imam Asy-Syafi'i wal ashab dan juga ulama ashab Syafi'i yarfa'uhuma hadwa mankibaihi. Jadi kalau dalam beberapa kitab Syafi'i dan juga kitab ulama-ulama ashab itu nyebutnya hanya yarfa'uhuma hadwa mankibaihi, diangkat tangan kedua tangannya hadwa mankibaihi sejajar dengan pundaknya. Jadi yang dimaksud dengan hadwa mankibaihi sejajar dengan pundak itu bukan sejajar ke depan berarti. Jadi sejajar ke belakang. Itu yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Jadi beliau mengatakan kan begini caranya tadi beliau jelaskan gitu. Atraf asabihi ujung jarinya yuhadhi a'la udhunaihi sejajar dengan kuping bagian atas. Wa ibhamahu dan kedua jempolnya sejajar dengan syahmatai udhunaihi, syahmah daun telinganya. Wa kafahu dan telapak tangannya sejajar dengan pundaknya gitu. Dan ini adalah maksud daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama ashab dalam kitab-kitab mereka yang menyebut hanya sebatas itu doang sebutannya itu. Yuhadhi mankibaihi kan gitu. Yuhadhi yarfa'uhuma diangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi sejajar dengan pundak. Nah, sejajar dengan pundak tuh bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi yang dimaksud sejajar dengan pundak tuh yang segini deh, gitu. Itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa hujjatu dzalika dan dalil argumen kenapa ngangkatnya sampai sebegitu marwahu Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, idza iftataha shalah, ketika beliau memulai salat, rahu syaikhan. Jadi yarfa'u hadwa mankibaihi diterjemahkan seperti itu karena memang ada riwayat lain, dan ketika Nabi Muhammad yarfa' yadayhi hatta yuhadhi ibhamahu syahmatai udhunaihi, sampai jempolnya itu menyentuh daun-daun telinganya. Itu yang dimaksud dengan sejajar dengan pundak. Jadi sejajar dengan pundak itu sejajar ke atas, bukan sejajar ke depan, bukan sejajar ke samping. Tapi itu gerakan yang sifatnya sunnah, afdol. Artinya kalau ada orang takbiratul ihram tidak dengan gerakan seperti itu ngangkat tangannya, ya enggak ada masalah juga gitu. Cuman dalam mazhab Syafi'i yang afdol ngangkat tangan begini nih. Yang tadi kita sebutin. Cuman kalau enggak begitu ya enggak apa-apa. Rahu syaikhaini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa kadza. Nah, ini disebut ini baru tambahan. Berarti ada 4 tempat di mana kita sunnah ngangkat tangan. Wa kadza yustahabbu, dan begitu juga disunnahkan. Rafu yadayhi, mengangkat kedua tangannya, idza qama min at-tasyahhudil awwal. Mengangkat tangan disunnahkan juga idza qama min at-tasyahhudil awwal, ketika ia berdiri dari tasyahud awal. Jadi ada 4 tempat berarti mengangkat tangan. Pertama takbiratul ihram, kedua mau ruku, ketiga i'tidal, keempat berdiri dari tasyahud awal gitu ya. Berdiri dari tasyahud awal. Ini Imam Taqiyuddin Al-Hisni menyebutnya berdiri dari tasyahud awal. Artinya, kalaupun kita orang yang datang di rokaat kedua imam, kita masbuk telatnya. Kita masbuk. Allahu Akbar. Imam rokaat kedua. Kita kan rokaat pertama. Allahu Akbar, kita ngangkat tangan. Nah, karena imam rokaat kedua, kita rokaat pertama, kita mesti ngikutin imam rokaat kedua, ya dia baca tahiyat. Kita baca tahiyat. Kita setelah tahiyat berdiri, Allah, itu mengangkat tangan sunnah, walaupun rokaatnya baru rokaat kedua. Jadi nanti dia tasyahud awal, apa namanya, tasyahud awal yang bagi dia itu rokaat kedua, itu dia mengangkat tangan lagi. Berarti dalam apa namanya, dalam sholat dia mengangkat tangan sampai 5 kali, karena tasyahud awalnya dikerjain 2 kali, di rokaat pertama karena dia ngikutin imam, ya kan, di rokaat kedua karena itu rokaat apa namanya, rokaat kedua bagi dia. Kalau dia ngikutin rokaat keempat misalnya gitu ya, rokaat keempat. Jadi yang jadi standar tuh bukan rokaat ketiga, tapi rokaat setelah tasyahud awal. Itu dia ngangkat tangan, walaupun itu bukan rokaat ketiga. Karena ada beberapa kitab yang menyebutkan ngangkat tangan tuh di rokaat ketiga. Jadi nyebutnya tuh pakai rokaatnya, rokaat tsalitsah gitu, rokaat ketiga. Nyebutnya enggak seperti Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Imam Taqiyuddin Al-Hisni nyebutnya minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Artinya walaupun tasyahud awal bukan di rokaat kedua gitu, bagi dia gitu, seperti rokaat pertama, ya maka dia juga sunnah ngangkat tangan juga ketika berdiri dari tasyahud awal. Walau kana bikaffaihi illatun, kalau seandainya ada bikafihi, di telapak tangannya illa, ada penyakit, rafa'al mumkin, maka angkat secukup yang dia mungkin saja. Kalau diangkat terlalu ke atas tinggi, ketinggian nanti sakit, ya udah angkat semampu yang dia angkat. Rafa'al mumkin, mengangkat al mumkin secukup yang dia mungkin bisa angkat tangan. Aw kana aqta, atau dia adalah orang yang terputus tangannya gitu. Ini tangannya nih, kaf. Ini kan kaf nih. Dari sini pergelangan sampai ujung jari namanya yadun, tangan gitu. Dari sini sampai siku namanya sa'id. Dari siku sampai sini namanya al-'adud. Jadi kalau dalam bahasa Arab, tangan ini cuma sampai sini tangan. Ini ujung jari sampai sini namanya tangan. Makanya kita nemu dalam Al-Quran tuh, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang nyuri, perempuan yang nyuri itu potong tangannya. Tangannya mana yang potong? Ya segini doang. Nggak dipotong sampai ketek, kakak. Gitu. Itu sih nafsuan tuh igal gojoknya. Jadi potong cuma sampai sini. Ini yang namanya yadun dalam bahasa Arab. Maka itu dalam Al-Quran ketika bahas wudu, Allah kan jelasin, faksilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku kalian. Dijelasin tuh sampai siku, supaya tidak dianggap bahwa yang dibasuh itu tangan segini doang. Maka ditambahin sampai ilal marafiq. Tapi di ayat tayamum Allah tidak menyebutkan sampai al-marafiq. Kecuali Allah menyebutin famsahu biwujuhikum wa aydikum, kan gitu. Usaplah muka kalian dan tangan kalian. Makanya dalam beberapa mazhab ada yang usap tayamum itu cuma sampai sini doang. Al-Hanabilah, mazhab Hambali ngusap tangan sampai sini. Kalau kita kan sampai Syafi'i. Gitu. Itu karena teks Al-Qur'annya memang tidak ditambahin. Gitu. Kalau Syafi'i kan hamlul mutlak alal muqayyan. Kalau Syafi'i gitu. Kita ini yang mutlak nih, ayat tayamum ini mutlak nih, tangannya nih enggak di kemana-mana, maka kita bawa pemahamannya kepada yang sudah muqayyad sebelumnya, bijami annahuma minat tathir. Pensilnya mana nih? Nah, itu. Au kana aqta', atau tangannya terputus, rafa'a sa'id, maka dia angkat sa'idnya saja. Sa'id itu lengannya. Apa sih bahasa Indonesianya dari sini? Dari sini sampai siku nih. Tangannya ini sa'id. Dari siku sampai ini namanya sa'id, dari sini sampai siku. Dia angkat itunya aja. Angkat sa'idnya aja. Lengan bawah, betul. Lengan bawah. Ini lengan bawah, ini lengan atas gitu ya. Wa yustahabbu ay yakuna kafuhu ila al-qiblah, dan dianjurkan ketika mengangkat tangan tu kafuhu, telapak tangannya ila al-qiblah, sampai ke atau menghadap ke kiblat. Wa yustahabbu kashful yadaini, dan juga dianjurkan ketika angkat tangan kashful yadaini, tangannya terbuka. Kashf itu terbuka, al-yadaini kedua tangannya terbuka. Jadi maksudnya tangannya ini segini ini terbuka, enggak pakai sarung tangan. Wa nashri asabi'ihi, wa nashril asabi, dan juga disunnahkan tangannya dilebarkan. Jadi enggak begini, tapi begini. Allah. Jari-jarinya enggak diginiin, tapi di ada kan orang angkat tangan gitu. Kayak apa namanya? Apa tuh? Boneka yang di mobil tuh, boneka kuning, biasa orang Cina pakai itu ya. Orang Cina pakai di toko dia, ada beberapa orang pakai di mobil lagi. Tangannya dikepal begitu. Wallahu a'lam. Qala, kemudian beliau mengatakan wad'ul yamini 'ala shimali, ini teksnya Imam Abi Syuja. Qala, beliau mengatakan Imam Abi Syuja mengatakan wad'ul yamini, dan kemudian juga sunnah hayat itu wad'ul yamini, menaruh tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri, wat tawajjuhu, termasuk kemudian juga wal isti'adzah, yaitu sunnah hayat, wat tawajjuh, yaitu baca doa inni wajjahtu wajjahtu wajhiya wal isti'adzah, kemudian baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jadi sunnah salat yang selanjutnya tangan taruh di atas tangan, namanya bersedekap. Wat tawajjuh, kemudian baca wajah tu wajhiya sebagai doa iftitah, wal isti'adah, dan juga minta perlindungan, yaitu baca a'udzu billah. Yustahabbu, dianjurkan ayyadu akaffahul yumna, dia taruh telapak tangan kanannya alal yusra, di atas tangan kirinya. Kaf. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang namanya kaf itu luar dalam gitu. Jadi kalau disebutin kaf itu ya luar dalam. Makanya kalau nyebutin dalam kaf itu batinil kaf gitu. Jadi ketika itu apa sunnahnya bersedekap itu, taruhlah kaf, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Gitu. Itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begini. Wa yaqbid bi kaffihil yumna, kemudian dia yaqbid, dipegang. Pegang begitu. Bi kaffihil yumna. Jadi dia taruh tangan kanan telapak tangan di atas telapak tangan kiri, kemudian yakbit. Yakbit itu dia ikat. Dia pegang. Wa yakbit bi kaffihil yumna qu'al yusra. Dia pegang dengan telapak tangan kanannya qu'al qu'al yusra. Qu itu nih apa? Pergelangan. Yusra pergelangan tangan kiri. Tuh dia pegang begitu tuh. Itu sunnahnya salat begini. Enggak kelihatan. agak naikannya. Ah gitu. Ah jadi begini nih. Sabata bidha, sabata dalika. Yang model kayak gitu, model yang tadi, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan tangan kiri dikepal pakai tangan kanan gitu, itu sabat, itu telah nyata dalika anfilihi dari pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunul qabdu ala ruzgil kaf wa awwalu sa'id. Wa yakunul qabdu, dan pegangan itu, al-qabdu, pegangan itu terjadi ala rusgil kaf, di atas telah, di atas pergelangan kiri, ala rusgil kafi, di atas pergelangan telapak tangan, wa awwalu sa'id, dan permulaan permulaan lengan. Ini pergelangan, ini lengan dari sini ke sini, mulai lengannya di sini, jadi gitu tuh. Nah begitu, artinya enggak begini tadi, berarti kalau diterusin contohnya begini. Nah jadi megangnya itu, yakbitnya itu, pegangannya itu di atas pergelangan plus tambah dikit permulaan sa'id. Jadi begitu. Nah, itu sunnahnya apa namanya bersedekap seperti ini dalam mazhab Syafi'i. Wa qala al-Qaffal, Imam Al-Qaffal mengatakan wa huwa bil khiyar. Imam Al-Qaffal mengatakan huwa bil khiyari, dia yang salat itu bil khiyar, itu punya pilihan, terserah. Baina basti asabi'il yumna, antara dia bast asabi'il yumna fi ardil mafsal wa baina nashriha fi sawbi sa'id. Bast itu menggelar. Bast itu menggelar. Maksudnya enggak ngikat. Jadi maksudnya digituin aja, jangan dipegang. Baina basti asabi'il yumna fi ardil mafsali wa baina nashriha, ardil mafsal itu ardil mafsal ya, ini mafsal, ardnya atasnya. Jadi kata Imam Al-Qaffal, orang yang sholat tuh punya pilihan, entah tangannya digelar aja di atas mafsalnya begitu, begitu aja. Wa baina nashriha, atau dia lebarkan saja tangannya, jari-jemarinya fi saubi as-sa'id. Sob ini sa'id, sob itu di atas, nah, gitu. Jadi mau di sini silahkan, mau di sa'idnya sekalian silahkan. Jadi itu kata Imam Al-Qaffal, dia dua-duanya punya pilihan. Mau di atas pergelangannya silahkan, atau di atas lengannya juga nggak ada masalah. Gitu. Sob itu a'la, sob fi sob sa'id, di atas sa'id, di atas lengannya. Itu nggak ada masalah. Wa yustahabu ja'luha tahta sodri, dan dianjurkan bersedekapnya itu, dijadikan persedekapannya itu yang tadi tangan kanan di atas tangan kiri, tahta sodri, di bawah dadanya, di bawah dada. Jadi ini dada kita di bawahnya gitu. Begitu ya. Ini mau begini boleh, mau begini juga silahkan, mau begini boleh, mau begini juga enggak ada masalah. Di bawah dada. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Kalau dalam mazhab Imam Abi Hanifah, justru bersedekapnya di bawah pusar. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu sama seperti Imam Syafi'i ya. Yang di atas dada itu Imam Asy-Syaukani dan juga Imam As-Sunani kalau enggak salah. Imam As-Sunani kitab Suburus Salam, termasuk Imam siapa? Sifat salat Nabi itu Syekh Albani. Tapi kalau Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Imam Abi Hanifah di bawah pusar gitu. Imam Ahmad bin Hanbal kayaknya mirip kayak Imam Syafi'i kalau enggak salah mirip. Wa qila, dan juga dikatakan ya ja'aluhuma tahta surrah, itu bersedekap tuh dijadikan di bawah pusar gitu. Itu tapi qila, pendapat yang lemah. Wa qala Ibnu Munzir, Imam Ibnu Munzir itu sahibu ta'liqat. Jadi Imam Ibnu Munzir itu ulama ashab, karena beliau adalah ulama yang pertama-tama mengomentari tentang Mukhtas. Jadi kitabnya Imam Asy-Syafi'i itu muncul, kitab fikih-fikih Syafi'i itu muncul pertama, itu yang jadi paling banyak jadi sandaran itu ternyata bukan kitab Al-Um, tapi yang jadi sandaran itu kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini kemudian ditalik banyak begitu ya, dikomentari oleh beberapa ulama ashab termasuk Imam Ibnul Munzir. Nah, Imam Ibnul Munzir itu, Imam Ibnul Munzir punya kitab namanya Ta'liqah. Ta'liqah ala apa namanya Mukhtasar Al-Muzani. Nah, daripada ta'liqat-ta'liqat Mukhtasar itu yang paling panjang emang Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi. Jadi ini Imam Ibnu Muzani ulama yang artinya yang awal-awal, karena beliau punya kitab Ta'liqat Mukhtasar Al-Muzani. Huma sawa, artinya huma keduanya, baik itu di bawah dada atau di bawah pusar, itu sama aja. Li'annahu lam mathbut, kata Imam Al-Mudhir, karena tidak pernah sampai kepada kita fihi hadis, dalam hal ini ada hadis. Jadi enggak pernah ada hadisnya. Karena enggak ada hadisnya, mau dibawa pusar ya silahkan, mau dibawa dada juga enggak ada masalah. Walau arsala yadaihi, kalaupun kemudian ada orang arsala yadaihi, dia julurkan tangannya. Walam yakbid, dan dia tidak bersedekap. Jadi tangannya dilurusin aja. Kuriha dhalika, itu dimakruhkan. Boleh tapi dimakruhkan. Dan itu pendapat Imam Malik. Mazhab Al-Malikiyah, tangannya itu dijulurkan saja. Qalahu al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan demikian. Wa qala al-Mutawalli, Al-Mutawalli ini ya, nihayatul matlab. Saya lupa untuk. Imam Al-Mutawalli mengatakan innahu zahirul madhab. Justru inilah pendapat. Pendapat madhab, zahirul madhab. Jadi zahirul madhab ternyata tangan diluruskan. Itu kata Imam Al-Mutawalli. Jadi kata Imam Al-Baghawi, dilurus. Al-Baghawi itu, apa namanya, sama ya termasuk nih kalau kita lihat urutan kitabnya. Nah ini Fib, ente punya ini Fib. Urutan kitab Asy-Syafi'iyah. Di internet, ntar kalau ini punya ini link aneh yang kasih. Imam Al-Baghawi itu punya kitab namanya At-Tahdzib. At-Tahdzib itu syarah daripada Ta'liqat. Ta'liqatnya siapa? Al-Qadhi Husain. Jadi Al-Qadhi Husain itu gurunya Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi punya kitab namanya At-Tahdzib. Wa qala, Imam Al-Baghawi bilangnya makruh, kalau tangan dilurusin itu makruh. Tapi Imam Al-Mutawalli mengatakan enggak, justru itu mazhab kita begitu. Mazhab Syafi'i itu begitu, tangan dilurusin aja. Lakin naqalahu Ibnu Sabbah, akan tetapi dinukil oleh Imam Ibnu Sabbah ani Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i, annahu in arsalahuma, bahwasanya in arsalahuma, kalau ada orang salat tangannya dilurusin saja, tidak bersedekap, walam ya'bas, dan dia tidak ngapa-ngapain. Iya, nanti aneh linknya, aneh ini apa namanya, tahu masih disimpan apa enggak, terane cek lagi. Kata Imam Ibnu Sobak daripada Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya orang kalau sholat dilurusin aja tangannya, tangannya dilurusin, walam ya'bas, dan dengan diluruskan tangannya itu, walam ya'bas, dia tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya'bas itu tidak melakukan hal yang sia-sia. Fala ba'sa, maka tidak ada masalah. Oh. Berarti mazhab Syafi'i sunnahnya bersedekap. Tapi kalau dilurusin, dan ketika dilurusin itu tidak ngapa-ngapain, artinya dia tetap fokus dalam sholatnya, maka itu tidak dimakruhkan. Jadi yang dimakruhkan itu kalau dilurusin dia akhirnya nganggur. Karena tangannya nganggur, maka dia main-main. Dia kapan waktu dia masuk ke kantong, dia bosan dia keluarin lagi. Bosan dia masuk ke bool, dia korek-korek. Itu yang gak boleh, itu yang dimakruhkan. Tapi kalau dilurusin tanpa mengerjakan hal yang sia-sia, ya sudah, gak ada masalah. Fala ba'sa. Wa'allalahu syafi'iyu, kemudian Imam Asy-Syafi'i memberikan alasan, memberikan illah, memberikan sebab. Bi'annal maksud, bahwasanya maksud daripada bersedekap itu, maksud bersedekap, taskinu yadaihi, menenangkan kedua tangannya. Jadi kenapa bersedekap? Biar tangan enggak nganggur. Bal naqala At-Tabari, akan tetap, bahkan Imam At-Tabari menukil qaulan, salah satu qaul daripada Imam Asy-Syafi'i, annahu yustahab, bahwasanya itu dianjurkan. Maksudnya dianjurkan juga meluruskan tangan kalau memang itu adalah yang membuat tangannya tenang. Jadi kenapa bersedekap? Agar tangannya tuh tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena kalau dilurusin aja kan nganggur tuh. Ntar akhirnya diayun-ayun tuh tangan. Gitu. Nah, maka biar gak nganggur, bersedekap. Gitu. Tapi kalau justru diluruskan dia malah lebih fokus, tidak mengerjakan hal yang sia-sia, ya itu malah nggak ada masalah. Bahkan itu kata Imam At-Tabari dianjurkan begitu. Wallahu ta'ala alam. Wa yusahabu an yakula akiba takbiratul ihrami. Udah jam 6. Soalnya tadi ini dulu tuh, ngurusin perut dulu. Dianjurkan untuk mengatakan atau berucap akibat takbiratul ihram setelah takbiratul ihram, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rawahu Muslim. Ini doa iftitah. Dianjurkan setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Doa itu ni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Akan tetapi beberapa kita menyebutkan Imam Syafi'i itu lebih suka kalau diawali dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nanti ada riwayatnya. Rawahu Muslim. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayati Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza staftaha salata, kalau Nabi Muhammad membuka salat kabbar, beliau bertakbir, thumma qala, kemudian setelah takbir beliau mengatakan wajjahtu wajhiya dan seterusnya ila akhirih, illa anna musliman ba'da qawlihi hanifan laysat fi riwayati Muslim. Hanya saja memang riwayat Imam Muslim, anna musliman, riwayatnya Imam Muslim, ba'da qawlihi hanifa, setelah qawl hanifa muslima wa ma ana minal musyikin, laisat fi riwayati Muslim. Akan tetapi itu bukan riwayat Imam Muslim. Jadi, illa anna musliman, hanya saja kalimat muslima itu, ba'da qawlihi hanifa, setelah ucapan hanifa, jadikan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima. Akan tetapi riwayat kalimat muslima laisat fi riwayat Muslim, tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Muslimannya enggak ada. Itu riwayat Imam Muslim. Balzadaha ibnu Hibban. Akan tetapi ini ditambahkan oleh riwayatnya Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Wa ma'na wajjahtu, dan makna daripada wajjahtu wajhiya ay qasadtu, atuk aku bermaksud bi'ibadati, wajjahtu wajhiya artinya aku bermaksud dengan ibadaku. Wa qila aqbaltu, dikatakan juga artinya aqbaltu, aku sampaikan ibadah ini biwajhi, dengan ibadah ini. Wa hanifa, hanifa yutlak alal ma'il, hanifan itu dimutlakkan artinya adalah al ma'il wal mustaqim, orang yang condong dan juga mustaqim. Jadi hanifan itu punya dua makna, pertama yang condong, yang kedua mustaqim, orang yang lurus. Fa'alal awal, kalau kita artikan dengan makna condong, hanifa, aku maksudkan ibadah ini untuk zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifa, agar aku condong, kan gitu, condong kepada dia. Fa'alal awal, maka makna, kalau kita pakai makna pertama, makna condong, yakunu ma'nahu, maka ya artinya jadi ma'ilan ilal haqqi wa nusuki bil ibadah. Aku sampaikan, aku maksudkan ibadahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini, ma'ilan, sambil aku condongkan diriku ilal haq, kepada kebenaran Allah, wa nusuk, dan juga ibadah-ibadah kepada Allah. Walau taraka du'a al-iftitahi, kalau seandainya ada orang yang ninggalin doa iftitah, jadi dia enggak baca doa iftitah, wa ta'awwadha, tapi dia baca ta'awwud, lam ya'ud ilaihi. Jadi dia enggak baca doa iftitah, dia langsung baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam ya'ud ilaihi, maka dia enggak perlu balik lagi. Enggak perlu balik baca doa iftitah lagi. Sawa'un ta'ammada aw nasi, baik itu dia sengaja aw nasi atau lupa. Allahu Akbar. dia langsung ba'udzubillah. Dia baru ingat, gue belum baca doa iftitah. Dia gak usah balik, karena udah baca ta'awudz, dia gak usah balik lagi. Baik itu baca ta'awudznya sengaja atau karena lupa, artinya meninggalkan istiftah itu karena lupa atau sengaja. Li fawati mahallih, karena sudah lewat tempatnya. Tempatnya iftitah itu sebelum ta'awudz. Jadi kalau udah ta'awudz, ya udah kelewat, jangan dibaca lagi. Walau adrakal masbuku al-imama, kalau seandainya ada orang yang masbuk, adrakal imam, dia datang kepada imam fit tashahudil akhir, di waktu tashahud akhir, fasallama akibat taharrumihi, kemudian salam imamnya, assalamualaikum, akibat taharrumi, setelah dia takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar, kemudian imam assalamualaikum warahmatullahi, nuzir, maka dilihat in lam yak'ud istaftah, kalau emang dia belum duduk, dia baca doa iftitah, artinya dia baru takbir Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, ya udah dia belum duduk, baca doa iftitah gitu. Wa in qa'ada fa sallama al imam, tapi kalau dia udah duduk, Allahu Akbar, dia duduk, imam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, fala yati bihi li fawati mahallih, maka dia enggak perlu doa iftitah, li fawati mahallihi, karena sudah lewat tempatnya. Walau annahu bimujarradi ma ahrama faragal imami, ini tentang kondisi makmum ini, besok aja ya, udah siang nih, bajunya juga enggak enak. Insyaallah kita lanjut di pertemuan esok hari, hari Kamis, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah. Insya Allah kita lanjut di episode akan datang esok hari, sampai pada walau annahu bimujarradi ma ahrama faragal imamu minal fatihah faqala amin atabi du'ai liftitah. Insya Allah esok hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti gambar ini nih, saya cari filenya dulu di komputer, kalau ketemu nanti saya kasih linknya, tapi kalau nggak ketemu nanti saya kasih link yang lain gitu, dari sumber yang lain, mudah-mudahan ada. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon kepada para asatidz, para guru, para kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live ataupun secara rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Saya sangat senang hati jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksian tersebut dari beberapa teman yang sudah atau sebelumnya mengikuti kajian ini. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.